penuh kecurigaanku. Tutur kata manis mulutmu, jatuhkan ku di pelukmu. Senyum manis merah bibirmu, bunuh kekhawatiranku. Senyum manis merah bibirmu, yakinkan ku memilihmu. Aku jadi sapi merah. Akhirnya membuatku sungguh gerak. Di saat aku menangis, di saat aku terhimpit, kau tertawa menambah rasa pahit. Di saat aku menangis, di saat aku terhimpit.